Sesungguhnya muslim bersaudara. Wahai berpeganglah pada tali Allah Ta'ala. Thank you. seirama, ayo, ayo, seiman sejalan. Berpedoman pada Tuhan, mari galang kesatuan. Berpedoman.